على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، pada pertemuan terakhir sudah kita sampaikan berkait dengan pertanyaan pada halaman 285-286 terkait dengan kelengkapan hadis. Pertanyaan yang berkisar tentang bait syair, apakah tersebut diperbolehkan. Kemudian kita bawakan hadis. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung sahabatnya dalam ucapannya, uhju Quraisyan fa innahu ashaqqu alaiha rashqun bin nabl. Sindirlah, seranglah orang-orang Quraisy, karena sungguhnya itu lebih menyakitkan, lebih mengena daripada anak panah yang mengena pada mereka. Kemudian sahabat mulia Abdullah ibn Rawahah mencoba untuk menyerang mereka, namun Nabi SAW belum puas. Kemudian fa'arsala ila Ka'ab ibn Malik, kemudian Nabi SAW mengutus utusan menuju Ka'ab ibn Malik. Lalu Ka'ab ibn Malik menyerang Quraisy dengan bait-bait syirnya. Nabi SAW juga belum puas dengan apa yang diucapkan oleh Ka'ab ibn Malik, hingga Nabi SAW mengutus kepada Hasan ibn Thabit. Kemudian Hasan ibn Thabit mengatakan, qad ana lakum an tursil ila hadzal asad ad-darib bi dhanabi. Sungguh telah datang waktunya bagi kalian untuk mengutus singa yang menyerang dengan lisannya, dengan kebagusan ucapannya, dengan bait-bait syairnya. Thumma adla'a lisanah. Kemudian Hasan ibn Thabit mengeluarkan lisannya dan menggerak-gerakkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi," kata Hasan ibn Thabit, Hasan ibn Thabit, "wallazi ba'athaka bil haqq la'afriyannahum bilisani farya." Faryal adim. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku akan mencabik-cabik kehormatan mereka dengan lisanku sebagaimana kulit dicabik-cabik. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Hasan, la ta'jal, jangan terburu-buru. Fa inna Abu Bakrin a'lam Quraisy bi ansabiha. Fa inna li fihim nasaba hatta yakhrusa laka nasabi. Kata Nabi SAW, jangan kau terburu-buru. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang paling mengerti tentang nasab Quraisy, dan saya punya nasab di tengah-tengah mereka. Datangi dia sampai ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memberitahukan kepadamu nasabku. Kemudian Hasan mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mendengar nasab dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu Hasan mengatakan, ya Rasulullah, qad khalusa li nasabuk. Sungguh telah jelas bagiku nasabmu. Walladhi ba'athaka bil haqq, demi zat yang mengutus dirimu dengan kebenaran, la asullannak minhum kama tusallu asy'aratu minal 'ajin. Kata Hasan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku akan keluarkan dirimu, pisahkan dirimu dari mereka sebagaimana sehelai rambut dikeluarkan dari ajin, dari adonan kue. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ruhal kudus la yazalu yu'ayyiduk ma nafakhta anillahi wa rasulih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ruhal kudus, malaikat Jibril, kan senantiasa mendukungmu, membelamu terhadap apa yang engkau ucapkan untuk membela Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fahajahum Hassan fashafa wastashfa. Maka Hassan pun menyindir bangsa Quraisy, menyerang mereka dengan bait-bait syairnya, dan Nabi SAW puas. Demikian pula ya, para sahabat Nabi yang lain puas dengan balasan Hasan terhadap orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini terkait dengan hadis yang disebutnya oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Nah, ini sebagai penjelas dari pertemuan sebelumnya, dua pertemuan yang lalu. Kemudian pembahasan berikutnya yang sudah kita sebutkan juga, iqamatul hujjah, apakah dipersyaratkan dalam tabdi, hal ishtaratu fi tabdi'i man waqa'a fi bid'atin aw bid'in an tuqama 'alaihi al-hujjah, apakah dipersyaratkan di dalam membid'ahkan seseorang yang terjatuh pada satu bid'ah atau berbagai bid'ah untuk ditegakkan hujjah? Nah, ataukah tidak? Kata Syekh Hafizahullah, boleh menyebutkan bahwasanya masyhur dari ahli sunnah wal jamaah, seseorang yang terjatuh kepada perkara yang menyebabkan dirinya kufur tidak dikafirkan sampai ditegakkan hujjah. Ya, seorang yang terjatuh kepada suatu perkara yang menyebabkan kekufuran tidaklah dikafirkan kecuali ditegakkan hujjah. Adapun terkait dengan kebid'ahan, maka beliau menyebutkan tiga rincian. Dari permasalahan ini. Rincian yang pertama, ahlul bid'i karrawafid, ahli bid'ah dari kalangan rafidah, khawarij, jahmiyah, qadariyah, dan seterusnya, termasuk juga ikhwan al-muslimin, jama'atul tabligh. Kata beliau hafizahullah, fahaula lam yashtarid as-salafu inqamatul hujjah. Ahli bid'ah seperti rafidah dan semisalnya ikhwan muslimin, salafun as-salih, tidak mempersyaratkan untuk menegakkan hujjah. Untuk menghukumi bahwasanya dia mubtadi, tidak butuh untuk menegakkan hujjah. Sehingga cukup farrafidiyun qalu anhu mubtadi'un. Sehingga seorang rafidah cukup dikatakan mubtadi, tidak perlu menegakkan hujjah. Khariji, orang khawarij, juga cukup dikatakan mubtadi, ahli bid'ah, dan seterusnya, apakah ditegakkan hujjah ataukah tidak. Kemudian yang kedua, al-qismuthani, ini juga sudah kita baca, yakni man huwa min ahli sunnah, seseorang dari kalangan ahli sunnah, wa waqa'a fi bid'atin wadihatin, terjatuh kepada kebid'ahan yang wadihah, bid'ah yang sangat jelas, seperti al-qaul bi khalqil Qur'an, mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk, al-awil qadar, atau pemahaman qadariyah, perpemahaman jatuh pada pemahaman Qadariyah. Qadariyah dua macam, al-qudama wal mutaakhirin. Qudama yang menolak sifat ilmu dan kitabah, al-mutaakhirin yang menolak masyiah dan khalq. Atau dia berpemahaman khawarij dan semisalnya. Bahwasanya jenis yang kedua ini fahadha yubadda', jenis yang kedua ini dibid'ahkan, wa 'alaihi 'amalus salaf, dan ini yang diamalkan oleh salaf. Dan sudah kita isyaratkan terkait dengan pembagian nomor 2 dan nomor 3. Adapun nomor 3, nomor 2, bahwasanya seorang ahlu sunnah terjatuh kepada kebid'ahan yang wadihah, zahirah, bid'ah yang sangat jelas, sangat gamblang. Ya, sangat jelas, sangat gamblang, maka dibid'ahkan juga. Dibid'ahkan juga. Seorang ahlu sunnah terjatuh kepada kebid'ahan yang wadihah, yang sangat jelas, yang sangat gamblang, maka dibid'ahkan juga. Adapun yang ketiga, ini pada halaman 291, agar kita faham tiga macam ini. 291, ahlu sunnah wal jamaah yang ma'ruf upaya dia mencari kebenaran terjatuh, wa waqa'a fi bid'atin khafiyatin, terjatuh pada bid'ah yang khafiyah, bid'ah yang samar. Bid'ah yang samar, ya. Maka di sini tidak boleh langsung dibid'ahkan, namun diingatkan, tegakkan hujah badannya, diingatkan. Ya. Jika dia masih hidup, fayunasahu, dinasihati, dijelaskan yang benar semacam ini, tidak terburu-buru untuk dibid'ahkan. Namun kalau dia terus menerus di atas prinsip yang batil tadi sudah dijelaskan, fa'in asarra fayubadda'u, kalau terus menerus di atas kebid'ahan yang khafiyah awalnya tadi, maka dia juga dibid'ahkan. Hakikatnya pembahasan ini juga sudah kita lewati pada halaman 158 dari kitab ini, juga bisa dilihat halaman 158. Pada pertanyaan, hal kullu man waqa'a fi bid'atin mubtadi'un, bisa dilihat di situ sama rincian beliau, yakni terkait dengan pembagian tersebut, halaman 158. Apakah setiap orang yang terjatuh pada kebid'ahan dibid'ahkan? Belum jawab. Man waqa'a fi bid'atin in kana dhahiratan wadhihatan, kalau seseorang ahlu sunnah terjatuh kepada kebid'ahan yang sangat jelas, sangat gamblang, seperti mengatakan Al-Qur'an makhluk, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, dan hal-hal yang wadhihah, yang jelas, fayubadda, maka dia dinyatakan sebagai ahli bid'ah, bi bid'atin wahidatan wahidatin, dengan sebab satu bid'ah saja sudah dinyatakan sebagai ahli bid'ah. Kemudian adapun jika bid'ahnya, baliknya 159, jika kebid'ahannya adalah perkara yang khafiyah, tersembunyi, dan dia ada upaya mencari kebenaran, salah di dalamnya, maka tidak langsung dibid'ahkan, namun dinasihati, dijelaskan, kalau terus di atas prinsip yang batil tersebut, maka baru dibid'ahkan. Jadi tidak terburu-buru untuk menghukumi. Kita lanjutkan. Setelah menyebutkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Ta'arud al-aql wa an-naql, ini menyebutkan di sini beberapa faedah terkait dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, akul, tak ulangi sedikit, akul fi hadzal nass bayanu umurin 'azimatin wa muhimmatin yaslukuha as-salafus salihu lil hifadhi 'ala dinihim al-haqqi wa himayatihi min ghawailil bid'ah wal akhta'. Dalam nas, dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terdapat penjelasan perkara-perkara yang agung dan penting yang ditempuh oleh salafun salih untuk menjaga agama mereka dan menjaga dari berbagai bentuk serangan, ya, rongrongan, kebid'ahan dan kebatilan, kesalahan-kesalahan minha. Di antara faedahnya, pelajaran penting, syiddatu hadharihim minal bid'ah. Kehati-hatian yang luar biasa dari salafun salih terhadap kebid'ahan. Betul-betul berhati-hati. Wa mura'atuhum bil alfadhi wal ma'ani as-sahihati al-ma'lumati bisyari' wal aql. Dan perhatian mereka terhadap lafaz-lafaz dan makna-makna yang benar yang diketahui berdasarkan syariat dan akal. Fala yu'abbiruna qadra al-imkan, bahwasanya salafus saleh tidak mentakbirkan, tidak mengungkapkan sesuai dengan kemampuan, illa bil alfadhi syar'iyyah, kecuali dengan lafaz-lafaz syar'iyah. Jadi demikian jalan salafun saleh, berupaya untuk menggunakan lafaz syar'iyah, lafaz Quran dan sunnah. Ini maksudnya. Tidak menggunakan lafaz-lafaz baru yang bisa ditarik ke sana dan kemari. Salafun saleh senantiasa berupaya untuk tidak menggunakan lafaz sebisa mungkin kecuali dengan lafaz syar'iyah. Wala yutliqunaha illa 'alal ma'ani syar'iyyati shahihati ats-tsabitati bisyari'i al-muhammadi. Dan tidaklah memutlakkan lafaz-lafaz itu, tidak menggunakan lafaz itu kecuali menunjukkan makna-makna yang syar'i, yang benar berdasarkan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kehati-hatian yang luar biasa dari salafun salih terhadap kebid'ahan dan perhatian mereka untuk menggunakan lafaz-lafaz dan makna syar'i. Tidak sembarangan dalam berucap, memilih kata, ya, namun berupaya untuk menggunakan lafaz-lafaz syar'i. Yang kedua, annahum hurasud dini wa humatuhu. Bahwasanya salafun salih adalah huras, para penjaga. Dan semakna humat, tadi kata hamin, qalin, qudah. Annahum hurras, annahum hurrasu ad-dini wa humatuhu. Bahwasanya mereka adalah para penjaga agama. Faman takallama bikalamin fihi ma'nan batilun, maka siapapun yang berucap dengan ucapan yang di situ mengandung kebatilan, siapapun yang berucap, ya, coba lihat, siapapun yang berucap dengan ucapan yang di dalamnya mengandung kebatilan, yukhaliful kitab was sunnata raddu alaihi, menyelisihi Quran dan sunnah, maka salaf membantah orang tersebut. Wa man takallama bilafzin mubtada'in yahtamilu haqqan wa batila, dan siapapun yang berbicara dengan lafaz yang baru, yang diada-adakan, yang mengandung kemungkinan benar dan salah, nasabuhu ila bid'ati ilal bid'ati, mereka juga menisbahkan kepada kebid'ahan. Jadi misalnya yang terjadi terkait dengan akidah Ahlussunnah Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Muncul dari LBI mengatakan, ya, makhluk. Al-Qur'an makhluk. Ini ucapan batil. Jelas ucapan batil tidak datang dari salafun salih. Ya, tidak datang dari salafun salih. Ucapan Al-Qur'an makhluk. Nah, di sana ada orang yang menggunakan lafaz yang tidak datang dari salaf. Di mana lafaz ini ada kemungkinannya benar, ada kemungkinan salah. Apa? Mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk. Lafzi bil Quran ghairu makhluk. Salafun salih, para pendahulu kita mengatakan ini juga mubtadi. Kenapa? Dia ingin membantah ucapan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk ucapan bid'ah, kebid'ahan. Yang mengucapkan juga mubtadi. Ini ada pihak yang ingin membantah kelompok ini dengan mengatakan lafzi bil Quran ghair makhluk. Ucapan lafzi, ucapan saya, itu bisa juga dimaknakan talafuzi, pengucapan saya, atau lafzi, sesuatu yang saya ucapkan. Bisa mengandung makna benar, bisa mengandung makna batil. Ini juga disalahkan. Ini juga ucapan bid'ah. Jadi kembali ke situ tadi, tidak menggunakan istilah atau lafaz ya, yang menyelisih Al-Quran. Baik. Walau kana yaruddu ala ahli al-batil, walaupun dia bermaksud untuk membantah ahli batil. Itu sekali contoh. Faqalu innama qabala bid'atan bi bid'atin ukhra. Salaf mengatakan orang tersebut ingin membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan yang serupa, yang lain. Contoh tadi, kebid'ahan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk, bid'ah. Pihak yang lain yang ingin bantah, lafzi bil Quran ghair makhluk. Lafadku terhadap Quran bukan makhluk. Salaf mengatakan, ini bid'ah, itu juga bid'ah. Kenapa? Kebid'ahan dibantah dengan kebid'ahan juga. Karena tidak datang dari salafun salih ucapan semisal itu. Waradda batilan bibatilin. Dia membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadzar raddu min afadili ahli sunnati wal jamaah. Walaupun ya, walaupun orang yang membantah tersebut dari kalangan ahli sunnah yang paling utama. Walaupun yang membantah adalah dari kalangan tokoh-tokoh Ahlussunnah, namun ketika dia membantah kebatilan dengan kebatilan, tetap disalahkan. Ya. Tetap disalahkan, kenapa? Karena membantah bid'ah dengan bid'ah. Wala yakuluna walan yakulu salafun salih, para pendahulu kita, demikian pula penerusnya, tidak mengatakan dan tidak akan mengatakan. Yuhmalu mujmaluhu ala mufassalih. Ya, ucapan yang mujmal, yang global itu dibawa kepada mufassal. Maksudnya apa? Di sana ada sebagian orang ya, berusaha untuk membela yang dianggap sebagai alim dalam ucapannya mujmal global, yang di situ mengandung makna hak, di situ mengandung makna batil. Mereka membela orang tersebut, oh maksudnya itu, maksudnya Syekh Fulan, Alim Fulan adalah ucapan yang dulu ini mujmal, bawakan kepada ucapan yang di sana, yang mufassal, yang rinci. Ucapan memang dia mengucapkan itu, dalam muhadharah kitabnya, itu mujmal global, jangan langsung dihukumi. Jangan langsung dihukumi. Namun lihat, di sana ada rincian dari ucapannya. Ya'ni barakallahu fikum. Terkait dengan hal demikian, prinsip ini, yuhmal mujmaluh ala mufassalih, ya, ini kalau Quran dan Sunnah benar demikian. Nah, dalam pelajaran usul fikih dan misalnya, kalamullah, kalam Rasulullah SAW dibawa demikian, yang mujmal dibawakan ke mufassal. Namun terkait dengan ucapan manusia, enggak bisa. Terkait dengan ucapan manusia alim tidak bisa diperlakukan demikian. Kenapa? Karena prinsip ini dipakai oleh ahli batil, para pembela Sayyid Qutb. Ya. Para pembela Sayyid Qutb, mereka membela Sayyid Qutb dan semisalnya dengan kaidah ini, yuhmal mujmalu. Oh ini ucapan Sayyid Qutb ini mujmal, dibawakan yang fasal rinci di sana. Nah. Sehingga kata Syekh di sini salaf ya, tidak pernah mengatakan dan tidak akan mengatakan, ya, ucapan alim tersebut yang mujmal, yang global, dibawakan kepada yang rinci. Nah, li'annana na'rifu annahum ahli sunnah, karena kita melihat dia ahli sunnah, bukan demikian. Jadi di sini dituntut barakallahu fikum, ketika seorang berucap, memilih kalimat harus betul-betul jelas, wadih, sehingga tidak bisa, tidak dibawa ke sana kemari. Qala Syekhul Islam ba'da hikayati hadhihi at-tariqati 'anil salafil wal a'immah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah menghikayatkan hadhihi at-tariqah, jalan yang ditempuh oleh salaf dan para imam, beliau mengatakan wa min hadzal qasasi. Maksudnya min hadhihi, ya. Sini wa min hadza. Wa min hadza al-qasasi al-ma'rufati. Ini wa min hadhihi. Allati dzakaraha al-Khallalu fi kitabi as-sunnati huwa wa ghairuhu fi mas'alati al-lafzi wal-jabr. Ini wa min hadza. Dan termasuk dalam perkara ini yakni al-qasas ini apa, mubtada muakhar, wa min hadza gitu, wa min hadza termasuk dalam hal ini al-qasasu al-ma'rufatu, yani al-qasas ini kisah-kisah yang ma'rufah yang disebutkan oleh al-Khallal dalam kitab sunnah dan selain beliau dalam masalah lafaz, jadi lafzi bil Quran dan jabr, masalah qadar, masalah takdir. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Muncul kebid'ahan, ya, Al-Qur'an makhluk. Ada pihak yang lain ingin membantah ucapan Al-Qur'an makhluk dengan mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk misalnya. Ini kebid'ahan dibantah dengan bid'ah. Contoh tadi penggunaan lafaz. Demikian pula qaul jabr. Sa'ati. Qala Syekh hafizahullah aqulu. Saya katakan. Yushiru rahimahullah ta'ala ila tabdi'i a'immatis sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengisyaratkan. Jadi kan melihat ucapan Syekhul Islam. Wa min hadza. Termasuk dalam perkara ini. Kisah-kisah yang ma'rufah, yang diketahui, yang disebutkan oleh Khallal dalam kitab sunnah, dan selain Khallal, ada yang lainnya juga punya kitab sunnah, dalam masalah lafaz dan jabr. Masalah lafaz dan jabr. Apa itu? Kata Syekhul Islam mengisyaratkan kepada tabdi pembid'ahan para imam terhadap orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Para imam mengatakan orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk ini dikatakan sebagai mubtadi. Kenapa? Li'annahu yahtamilu haqqan wa batila. Karena ucapan ini memiliki kemungkinan benar, kemungkinan salah. Kemungkinan benarnya gimana? Lafzi di sini masdar. Yang belajar sharaf tahu. Masdar lafzi bil Qur'ani makhluk. Kalau lafzi di sini maksudnya talaffuz, pengucapan saya, tindakan saya ngomong, saya bicara, saya membaca gitu. Ya. Pengucapan saya terhadap Qur'an makhluk. Benar. Benar kan? Karena saya makhluk, yang saya ucapkan, ucapan saya juga makhluk. Juga mengandung makna batil. Lafzi bil Qur'an, makhluk. Lafzi, sesuatu yang saya ucapkan, berupa Al-Quran, itu makhluk. Benar apa salah ini? Batil. Ya. Lafzi yang pertama. Lafzi aita lafuzi. Pengucapan saya ngomong bismillahirrahmanirrahim, tindakan saya. Ya. Saya makhluk, ucapan saya juga makhluk. Perbuatan saya. Benar, lafzi bil Quran makhluk. Benar itu. Kenapa? Karena saya makhluk, ucapan saya juga makhluk, perbuatan juga makhluk. itu mengandung makna batil. Kapan? Ketika lafzi yang saya ucapkan, yaitu apa? Al-Quran. Yang saya ucapkan berupa Quran makhluk. Benar atau salah ini? Batil. Berarti mengandung makna benar, mengandung makna salah. Kata ulama, orang mengucapkan lafzi bil Quran mubtadi. Kenapa? Karena ucapannya mengandung kebenaran, mengandung kebatilan. Mestinya tegas, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Jelas di sini. Jelas. Al-Quran ucapan Allah bukan makhluk. Jelas. Enggak dibawa ke sana kemari, jelas. Beda dengan lafzi bil Quran makhluk. Bisa maknanya benar, bisa maknanya salah. Kata ulama, ini dihukumi sebagai mubtadi walaupun dia adalah imam ahlu sunnah. Gitu. Jadi ini contoh-contoh jenis yang kedua. Di antara ulama sunnah ada yang terjatuh kepada kebid'ahan yang wadihah, yang jelas. Bukan khafiyah, yang jelas. Dia berprinsip dengan prinsip kebid'ahan yang jelas, maka dihukumi sebagai mubtadi. Wakadha lafzu al-jabr yahtamilu haqqan wa batila. Demikian pula lafaz jabr mengandung makna benar dan salah. Mengandung makna yang benar dan salah. Wa dzakara Syekhul Islam anna al-a'immata. Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya para imam kal-Auza'i. Lafaz Jabir ini untuk mengimbangi Al-Qadar. Kelompok ekstrim Al-Qadariyah. Muncul lagi Al-Jabariyah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan annal a'immah, bahwasanya para imam kal Auza'i wa Ahmad ibni Hanbal wa nahwihima, al Auza'i, Ahmad bin Hanbal dan semisalnya, qad angkaru 'ala ta'ifatain allati tanfihi wallati tusbituhu. Para ulama seperti Auza'i, Imam Ahmad dan yang lainnya mengingkari ya penggunaan lafaz jabr. Kenapa? Karena lafaznya enggak ada dalam Al-Qur'an, dalam sunnah. Annal 'abd majbur dan misalnya enggak ada. Demikian pula lafaz lafzi bil Qur'an makhluk enggak ada. Oleh karena itu para ulama mengingkari dua kelompok tersebut. Allati tanfihi yang meniadakan, demikian pula yang menetapkan. Wa qala rahimallah wa yurwa ingkaru itlaqil jabr. Diriwayatkan pengingkaran pemutlakan lafaz jabr an Az-Zabidi was-Sufyana ats-Tsauri wa Abdurrahman ibn Mahdi wa ghairihim. Diriwayatkan pengingkaran sebagian dari ulama Az-Zabidi, Sufyan ats-Tsauri, Abdurrahman bin Mahdi dan yang lainnya. Wa qala al-Auza'i wa Ahmad wa ghairuhuma. Imam Auza'i, Ahmad dan yang lain mengatakan man qala, ya, ay man qala jabrun ay bi jabr, orang yang mengatakan adalah jabr makhluk itu majbur juga makna yang lainnya, faqad akhta'a, maka dia salah. Wa man qala lam yujbar faqad akhta'a, dan yang mengatakan tidak majbur, tidak dipaksa, juga salah. Maksudnya apa ini? Jangan menetapkan, demikian pula jangan menolak lafaz-lafaz yang di situ ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Disalahkan oleh para ulama. Yang mengatakan jabr itu salah, yang mengatakan lam yujbar juga salah. Bal yungqal, bahkan yang benar, innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, menggunakan lafaz Quran. Paham tuh? Jangan menggunakan istilah-istilah baru, dihindari. Ini praktek. Demikian pula para duat semestinya demikian. Ketika menggunakan lafaz Quran dan Sunnah, hati-hati. Contoh, ya, semestinya dikatakan innallaha yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapapun, ya, dan Allah menyesatkan siapapun, wa nahwu dzalik dan semisalnya. Dari lafaz-lafaz Quran dan Sunnah. Waqalu, mereka mengatakan laisal jabri aslun fil kitab was sunnah. Kenapa demikian? Salaf mengatakan lafaz jabr tidak ada dalam Quran dan sunnah. Wa innamal ladzi fis sunnah lafdhu al-jibil la lafdhu al-jabr. Karena ya lafaz yang ada dalam sunnah al-jibil bukan lafaz al-jabr. Maknanya mirip namun lafaznya berbeda. Fa innahu qad shaha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah sahih dari Nabi annahu qala li Asyad Abdul Qais ya inna fika la khuluqain yuhibbuhuma Allah, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua akhlak yang Allah cintai, al-hilm wal ana, ta'anni, hati-hati dan sabar. Faqal akhuluqain takhallaqtu bihima, apakah dua akhlak itu saya, yakni saya berupaya untuk memiliki akhlak itu ya, takhallaqtu bihima, ini upaya dari saya, am khuluqain jubilat alaihima, jubiltu alaihima, ataukah dua akhlak itu Allah, yakni aku diberi, dianugerahi dengan dua akhlak itu. Yang ada dalam sunnah itu lafaz al-jibil, enggak ada lafaz al-jabr. Faqal bal khuluqain jubilta alaihima, bahkan dua akhlak itu engkau dianugerahi oleh Allah Ta'ala. Qala alhamdulillahilladzi ya jabalani ala khuluqain yuhibbuhumallah, segala puji bagi Allah zat yang telah menganugerahkan kepadaku dua akhlak yang Allah cintai. Ya, ini syahidnya barakallahu fikum di sini bagaimana salaf para pendahulu kita hati-hati dalam memilih lafaz. Hati-hati dalam memilih lafaz. Ya, berusaha untuk mencari lafaz Quran dan sunnah sebisa mungkin. Bukan kemudian membantah kebid'ahan dengan munculkan bid'ah baru, enggak. Nah, syahidnya di sini, syahidnya apa? Syahidnya adalah terkait dengan kelompok yang kedua tadi. Kelompok yang kedua, dulu seorang imam, namun terjatuh kepada kebid'ahan yang sangat jelas, maka dengan satu bid'ah itu, maka dia dinyatakan sebagai mubtadi'. Tayyib.